wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali akibat dosa keburukan kita. Itu babak selanjutnya. Tapi terima dulu, ini udah ada. Ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Rasulullah SAW menjawab, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah ciri seorang muslim yang baik tidak dilihat oleh duniawi yang melekat, tapi oleh akhlaknya. Apakah yang disebut akhlak? Akhlak adalah respon spontan. Kalau sedang diam begini tidak terlihat, tapi lihatlah bagaimana reaksi spontan ketika mendapat nikmat atau mendapat musibah. Kalau reaksi spontannya itu baik, maka kebaikan itu sudah ada pada dirinya. Tapi kalau biasanya dibuat baik dan reaksi spontannya kurang baik, maka sesungguhnya akhlaknya masih belum baik. Oleh karena itu mari kita biasakan situasi apapun, merespon kejadian apapun dengan sikap terbaik. Insya Allah akan menjadi baiklah akhlak kita. Dan itulah misi Rasulullah, memperbaiki akhlak yang merespon kejadian apapun, diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan, diberi ujian dia bersabar, sabar jadi kebaikan. Mukmin adalah manusia ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.